الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Berkata Al-Allamah rahimahullah taala, as-salatu 'alal mimbar, salat di atas mimbar. Maksud beliau menyebutkan bab ini untuk menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami salat dalam keadaan beliau berada di atas mimbar. Dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertangga. Ada tiga tingkat. Dua tingkatnya itu merupakan tempat untuk berpijak, tempat untuk naik. Dan yang ketiga adalah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa duduk di atasnya. Itulah sifat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dibuatkan untuk beliau pada masa itu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam salat di atas mimbar ketika itu tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada para sahabat tentang bagaimana cara beliau mengerjakan salat, sehingga para sahabat melihat, memperhatikan, lalu kemudian mengikuti apa yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam selesai mengerjakan salat di atas mimbar, maka beliau menghadap kepada para sahabat dan mengatakan, "Inna ma fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati." Sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian bermakmum di belakangku dan kalian mempelajari salatku. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa salla sallallahu alaihi wasallam marratan 'alal mimbar. Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam salat di atas mimbar. Wa fi riwayatin annahu dhu thalathi darajatin. Dan dalam satu riwayat, yaitu dalam riwayat Imam Muslim, bahwa mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tiga tingkatan. Dua tingkat tempat untuk naik dan tingkatan yang tertinggi adalah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa duduk di atasnya. Diterangkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam footnote dari kitab ini, kata beliau, "Hadza huwa sunnah fil mimbar ay yakuna da thalathi darajatin la akthar." Inilah yang sunnah dalam membuat mimbar, bahwa dia terdiri dari tiga tingkat, tidak lebih dari itu. "Wa ziyadatu 'alayha bid'atun umawiyyatun." Dan tambahan dari tiga tingkat tersebut merupakan bid'ah yang dilakukan oleh Banu Umayyah. Banu Umayyah yang menambah tingkatan dari mimbar tersebut. Adapun yang sunnah yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mimbar itu tiga tingkatan. kathiran ma ta'ridu as-saffa lil-qat'i, sehingga disebabkan karena terlalu banyaknya tangga dari mimbar tersebut sehingga menyebabkan saf terputus. Dan itu kita saksikan di sebagian masjid yang mereka membuat mimbar dengan anak tangga yang banyak, itu menyebabkan saf terputus. Dan itu tidak diperbolehkan memutuskan saf. Wal firaru min dzalika bi ja'lihi fi dzawiyatil gharbiyyah min al masjid aw al mihrab bid'atun ukhra. Dan menghindari hal tersebut, yakni menghindari terputusnya saf, lalu menjadikan mimbar tersebut berada di sisi barat dari masjid, atau diletakkan di mihrab. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam tulisan beliau yang lain, beliau juga memandang bahwa membuat mihrab, tempat untuk imam khusus di satu masjid, dalam pandangan beliau ini juga termasuk amalan yang baru, yang bid'ah. Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha dalam hal ini, namun ini pendapat beliau bahwa ini bid'ah yang lain lagi, mimbar dimasukkan ke dalam mihrab. Kata beliau ini bid'ah yang lain. وكذلك جعله مرتفعا في الجدار الجنوبي كالشرفة يصعد إليها بدرج لصيق الجدار. Demikian pula menjadikan mimbar itu tinggi, diletakkan di dinding bagian selatan seperti teras, yang dia naik ke atasnya dengan tangga yang nempel di dinding. Ini juga menurut beliau merupakan amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu membuat mimbar tiga tingkat. Sebagian mimbar yang kita saksikan juga itu sudah tidak memiliki anak tangga. Mimbarnya seperti mimbar-mimbar yang biasa dibuat oleh orang-orang kafir dalam acara-acara tertentu, atau di kanais, di gereja-gereja. Maka tentu sebaik-baik petunjuk adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tiga tingkat. Faqama alaihi, maka Nabi alaihi salatu wassalam berdiri di atasnya, di atas mimbar. Fakabbara wa kabbara an-nas wara'ahu wa huwa 'ala al-mimbar, maka beliau bertakbir dan kaum muslimin di belakang beliau ikut bertakbir, berarti salat jamaah. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika itu berada di atas mimbar. Thumma raka'a wa huwa 'alaihi, lalu beliau ruku' dalam keadaan Rasulullah tetap berada di atas mimbar. Thumma rafa'a fa nazala al-qahqara, lalu kemudian beliau naik, yaitu i'tidal. Sebelum beliau sujud, nazala al-qahqara, beliau turun mundur ke belakang. Beliau turun mundur ke belakang. Jadi kalau mimbarnya di sini, beliau menghadap kiblat, beliau mundur ke belakang. Bukan balik badan menghadap membelakang kiblat, bukan. Tapi mundur ke belakang. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnul Jauzi rahimahullah taala, mengapa beliau ketika turun dari mimbar beliau mundur ke belakang? Kenapa beliau tidak balik badan? Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, wa innama fa'ala dhalika li'alla yastadbira al-qiblata fi salatihi. Bahwa beliau melakukan itu agar beliau tidak membelakang kiblat dalam salatnya, karena tidak diperbolehkan seseorang berpaling dari kiblat sepanjang sholat, mulai dari awal hingga akhir sholatnya, dia harus tetap menghadap kiblat. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mundur ke belakang dan tidak berbalik badan. Hatta sajada fi aslil mimbar, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di bawah mimbar. Ya, tentunya ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar di tingkatan yang kedua, maka minimal ketika dia mundur itu dua langkah, itu minimal. Dan ada kemungkinan lebih dari itu. Ada kemungkinan lebih dari itu. Dan itu terulang rakaat pertama dan rakaat yang kedua, beliau melakukan perbuatan yang sama. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa seseorang melakukan gerakan yang ringan di dalam sholat yang tidak terus menerus itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Ada yang membatasi maksimal 3 gerakan. Kalau sudah 3 gerakan atau lebih itu sholatnya batal. Ini tidak ada dalil yang seperti ini. Ya. Sampai di antara mereka ada yang karena terpaksa menggaruk, ya, terpaksa menggaruk, dia tidak ingin melebihkan dari hitungan 3. 1, 2, ah, enggak mau dia yang ketiga ini. Kalau yang ketiga bisa batal sholatnya. Ya. Maka apabila ada gerakan-gerakan yang ringan, tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Namun ma'asyiral rahimakumullah, sesungguhnya gerakan yang zahir itu menunjukkan apa yang terdapat di dalam batin. Ya. Kalau tidak ada kebutuhan, hendaknya seorang tidak bermudah-mudahan melakukan pergerakan. Ya. Ada sebagian juga bermudah-mudahan, apa saja dia lakukan. Setelah dia bertakbir, ya, maka kancingnya, ya, karena tidak terkancing, ya, sambil pasang kancing sholat, ya, selesai itu garuk kanan, garuk kiri, kalau dia dapat kopiah garuk kepala. Sebagian kalau pakai gutrah seperti Saudi, itu gutrahnya di utak-atik sepanjang sholat. Inna fis salati la syughlan, bahwa dalam salat itu ada kesibukan tersendiri. Seorang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah mimbar, thumma 'ada. Kemudian beliau kembali. Yani naik ke rakaat yang kedua, beliau naik lagi ke atas mimbar. Fasana'a fiha kama sana'a fir raka'atil ula. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan pada rakaat yang kedua seperti yang beliau kerjakan pada rakaat yang pertama. Hatta faragha min akhiri salatihi, hingga beliau selesai dari akhir salatnya. Thumma aqbal 'alan nasi faqala, lalu beliau menghadap kaum muslimin dan beliau mengatakan, ya ayuhan nas, innama sana'tu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan perbuatan ini agar kalian menjadi makmum, mengikuti aku, dan kalian mempelajari bagaimana cara aku mengerjakan salat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakan salat seperti salat yang beliau amalkan. Hadis ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hazim Salamah bin Dinar, bahwa ketika itu ada rombongan beberapa orang, mereka datang kepada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Mereka berselisih tentang mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari jenis kayu apa mimbar itu dibuat? Terjadi khilaf di kalangan mereka. Maka mereka pun mendatangi Sahal bin Sa'ad dan bertanya tentang hal tersebut. Kata Sahal bin Sa'ad, wallahi inni la'arifu mimma huwa, wa laqad ra'aytuhu awwala yawmin wudi'a wa awwala yawmin jalasa 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku mengetahui dari bahan apa kayu itu, kayu mimbar Nabi. Sungguh aku telah melihat mimbar itu hari pertama diletakkan dan hari pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atasnya. Arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fulana imra'atin min al-ansari qad samaha Sahlun. Bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada seorang wanita dari kalangan Ansar yang disebutkan namanya oleh Sahl, lalu Rasul mengatakan kepadanya, muli gulamakin najjar ayya'mala li a'wadan ajlisu alaihinna idha kallamtun nas. Perintahkanlah kepada anak mudamu atau budakmu yang merupakan seorang tukang, ya, pandai, tukang kayu, untuk membuatkan padaku dari kayu-kayu yang aku bisa duduk di atasnya apabila aku berbicara dan menyampaikan sesuatu kepada manusia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta kepada wanita tersebut untuk dibuatkan mimbar. Dalam sahih al-Imam al-Bukhari dari hadis Jabir radhiyallahu an, disebutkan bahwa wanita tersebut yang datang kepada Rasulullah menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taq'udu alaihi fa inna li ghulaman najjaran. Wahai Rasulullah, apakah merupakan hal yang baik aku membuatkan untukmu sesuatu yang engkau duduk di atasnya? Saya memiliki budak yang dia merupakan pandai, seorang yang pandai dalam membuat sesuatu dari kayu, tukang kayu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau ingin silahkan. Maka dibuatlah mimbar tersebut. Jadi para ulama mengkompromikan riwayat ini bahwa asalnya wanita ini datang kepada Rasulullah menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibuatkan mimbar. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyetujui pembuatan mimbar itu. Fa amaratuhu, maka wanita ini pun memerintahkan kepada tukang kayunya. Fa amilaha min tarfa'il ghabah, maka tukang kayu ini pun membuat mimbar dari bahan tarfa al-ghabah. Tarfa dalam sebagian riwayat athal. Athal al-ghabah. Yang dimaksud tarfa ini sejenis pohon. Disebut tarfa dan disebut juga athal. Ini sejenis pohon yang biasa tumbuh di lembah-lembah yang ada di tanah Arab. Di sebagian padang pasir juga, ya, tumbuh pohon ini. Tapi dia pohon yang tumbuh liar, pohon yang tumbuh liar, tumbuh begitu saja, ya. Nampaknya tidak ada juga yang dimanfaatkan dari hasil buahnya. Namun dimanfaatkan kayunya, kayunya bisa dimanfaatkan. Al-Ghabah ini nama tempat. Ada satu daerah di kota Madinah, di daerah Al-Awali. Maka tukang kayu ini pun membuat mimbar dari pohon tersebut. Setelah selesai dia pun membawanya. Maka wanita ini mengirimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam berkhutbah di atasnya. Dan beliau sempat salat di atasnya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diterangkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan, fa'amila hadhihi thalatha darajat, bahwa tukang kayu ini membuat mimbar dengan tiga tingkatan, dengan tiga tingkat. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Umar, beliau menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma baddana qala lahu Tamim ad-Dari ala attakhidhu laka mimbaran ya Rasulullah yajma'u aw yahmilu idhamak. Diriwayatkan dari Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usia beliau telah lanjut, maka Tamim ad-Dari yang menawarkan kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, maukah engkau untuk aku buatkan untukmu mimbar wahai Rasulullah yang bisa membawa tulang-tulangmu, maksudnya membawa tubuhmu sehingga engkau berada di atasnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, iya, boleh. Fattakhadhu mimbaran mirqataini, maka beliau pun membuatkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar yang memiliki dua tempat untuk naik, dua tingkatan untuk naik. Jadi hadis ini menguatkan riwayat sebelumnya bahwa tiga tingkatan dari mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua tingkat itu untuk tempat naik. Adapun yang tingkatan yang ketiga yang tertinggi adalah merupakan tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atasnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kaitannya dengan hadis tentang salatnya Nabi di atas mimbar dan beberapa faedah tentang hadis ini insyaallah taala kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.